الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضر جمع الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat yang agung dan mulia, berada di bulan yang juga 4 bulan dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Hari ini jatuh pada tanggal 8 Rajab 1440 hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan dari Kuala Enoch menuju tembilahan Indragiri Hilir di bumi Sumatera Riau, maka di sebelah kanan tampaklah tumpukan rumah-rumah di tengah lautan. Di samping pokok-pokok kayu yang hijau, Ustaz, ini dulu adalah pelabuhan besar. Surat-surat dikirim dari pelabuhan ini menuju Singapura dan tanpa melalui Jakarta langsung ke Surabaya. Seluruh kapal-kapal besar singgah di pelabuhan ini jauh sebelum Republik Indonesia merdeka dari jajahan Jepang dan Belanda. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mana kepala pelabuhan yang besar itu? Mati. Mana penguasa yang dulu pernah berkuasa di atas muka bumi? Hilang di telan bumi. Mana rumah orang-orang kaya, bangsawan yang hebat? Semuanya tak lagi ada. Semuanya sudah pindah ke alam barzah. Lalu apa yang ada di sana sekarang? Hanya dua saja, masjid dan makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, Tuan Guru Sampai. Perjalanan panjang yang perlu kita pikirkan. Begitu juga dengan dunia ini. Hari ini kita berkata, ini si fulan yang kaya, ini si fulan yang berkuasa, ini si fulan orang terhormat. Maka 100 tahun masa akan datang, hari berganti, musim berubah, penguasa tak dikenal, orang kaya hilang, bangsawan ditelan masa, yang tinggal hanya dua, masjid dan ulama. Oleh sebab itu cetaklah para pengganti ulama. Tergantikankah mereka? Tidak. Meninggal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tak tergantikan. Akan tetapi beliau mendidik anak-anaknya menjadi para ulama. Satu daripada keturunannya itu diminta oleh Sultan Indragiri menjadi mufti, memberikan fatwa halal, haram, makruh, mubah, sunat-sunat muakkad, menjadi penerang di tengah gelap umat. 20 tahun menjadi mufti kerajaan Indragiri. Dia tidak dipecat, dia tidak diberhentikan sultan, tapi dia yang meminta kepada sultan, cukuplah sudah pengabdian ini wahai Sultan Indragiri, berhenti menjadi mufti setelah 20 tahun mengabdikan ilmu. Hari ini orang meminta jabatan, lobi sana, lobi sini, bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Yang didapat hanya fata morgana, air laut yang ditelan semakin banyak, semakin haus. Tapi Tuan Guru justru meminta agar Sultan mencari pengganti. Apa yang dicarinya selama 20 tahun itu? Apakah dia dibinakan, dibantukan, dibuatkan istana yang besar? Mana istananya? Gajinya pun tak pernah dia ambil. Baca dalam biografinya, 20 tahun menjadi pembimbing umat. Setiap tamu yang datang ke rumahnya, dia beri makan, dia berikan pakaian. Sampai pada puncak kemuliaan, meninggal dunia, orang mendapat gelar profesor dari universitas, dari lembaga pendidikan, karena mengkaji kehidupannya. Satu profesor mengkaji kehidupan tasawufnya, satu profesor mengkaji kehidupan pendidikannya. Yang dikenang sepanjang zaman adalah ulama. Maka didiklah anak-anakmu menjadi warasatul anbiya. Masukkan dia ke pondok pesantren, masukkan dia ke dalam pendidikan yang dalam kepalanya bersemayam akidah ahlus sunnah wal jamaah, akhlak bertasawufkan sunni bukan falsafi, dan dia orang yang mengerti fikih. Karena syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat batil. Ulama sudah mencontohkan itu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Maka anak-anak kita didik, dalam kepala mereka boleh ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dia boleh menjadi hakim, menjadi jaksa. Dia boleh menjadi lawyer, pengacara. Dia boleh menjadi orang terpandang, kaya raya. Dia boleh menjadi bupati, gubernur, presiden. Tapi dia haruslah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hembusan nafasnya ada kekuasaan, tapi dalam hembusan nafasnya dia juga adalah ulama yang mengajak manusia ke jalan Allah. Hari ini kita ditampakkan bahwa pelabuhan besar hanya tinggal kenangan, bahwa orang-orang kaya hanya tinggal zaman, tapi yang kekal abadi adalah nama Tuan Guru dan masjid. Oleh sebab itu, kalau hari ini ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, tanahmu berapa hektar? 10. Yang kau infakkan, wakafkan berapa? 1. Yang 9 itu akan berakhir dibagi oleh ahli waris. 1/8 untuk istrimu, anak laki-lakimu 2 kali bagian, anak perempuan. Mereka akan jual, mereka akan buat ruko, mereka akan buat rumah besar. Setelah itu berganti generasi, anak habis, cucu binasa. Mereka hanyalah kayu yang rindang. Kayu yang rindang mati dipukul angin, daun-daunnya berserakan. Datang api membakar, dia merobah menjadi arang. Arang dihembus angin menjadi abu. Abu ditiup, tinggal habaan mansura. Tapi tanah yang kau wakafkan untuk masjid, itulah yang kekal abadi. Hari ini hamba Allah berkumpul melaksanakan sholat Jumat. Dia masuk tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, qobliyah Jumat. Selesai itu mendengarkan khutbah Jumat. Berakhir sholat Jumat. Setelah itu ba'diyah Jumat. Mengalir pahalanya ke makam seperti tetesan embun di tengah gurun pasir, menjadi suluh di tengah gelapnya alam barzah. Tapi manusia banyak yang tidak ingat. Uang yang paling sedikit, semen yang paling murah, tanah yang paling bersengketa, itulah yang dia tinggalkan. Ternyata yang menolongnya, kalau pernah kau usap sapu kepala anak yatim, 2-3 sak semen untuk pembangun masjid, 2-3 kotak keramik, besi, batu bata dan kerikil, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tahan rezeki Allah. Apa dikatakan malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Mereka yang menyimpan rezeki Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, bernafas dengan karunia Allah, jantungnya titipan Allah, paru-parunya pinjaman Allah, tapi dia tidak pernah mau tahu dengan rumah Allah. Siapa sebenarnya yang kau sembah? Kata-katamu tipu dan bohong. Kau katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi sebenarnya hidupmu kau berikan kepada yang lain. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli anfusahum, jiwamu, badanmu, ragamu, nyawamu, nafasmu sudah dibeli Allah. Dengan apa Allah membeli dirimu? Jannah. Sebelum kau lahir ke atas dunia, kau sudah menjual dirimu, nyawamu, hartamu kepada Allah dengan surga. Itulah perniagaan yang paling untung. Kalau ada tukang emas menjual 1 gram emas 50.000 setimpal, seimbang. Kalau ada valuta asing, money exchange, menjual 1 dolar 14.000 setimpal, seimbang. Tapi badanmu yang dimakan cacing tanah, kau jual dengan surga Allah. Sesungguhnya kau sudah menjual harta dan nyawa. Barang yang sudah kau jual tidak boleh kau jual 2 kali. Maka yang sudah kau berikan untuk Allah, jangan kau berikan kepada yang lain. Kalaupun kau berikan untuk nafkah istrimu, agar istrimu menjadi istri soleha. Kalaupun kau kirim untuk belanja anakmu, agar anakmu menjadi ulama, menjadi qori, penghafal Quran. Kalaupun kau belikan makanan, makanan yang kau makan agar perutmu kenyang, dapat beribadah. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Kalaupun kau belikan minuman, minumanmu hanya menghilangkan dahaga, agar lehermu berkata, lidahmu berucap, La ilaha illallah. Langkahmu adalah zikir, diammu adalah fikir, hembusan nafasmu adalah tasbih, gerak tanganmu adalah takbir. Apa yang kau ucapkan adalah tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena untuk itu kau diciptakan Allah. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin. Wal insa, tidaklah kuciptakan manusia, bukan untuk aku dan sombong. Illa li'abudun, melainkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Engkau hanyalah hamba, budak sahaya, yang tak punya kuasa, daya dan upaya. Dari mulutmu kau katakan, La haula wa la quwata illa billah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Rumahmu yang besar akan dijual istrimu. Mobilmu yang mewah akan dibagikan kepada ahli waris. Cincin, gelang, emas, perhiasan hanyalah menjadi kenangan semata. Kalau pernah kau berikan wakaf, infak, sedekah, idza matal insan, kau akan mati. Badanmu dicabik-cabik ketika masuk ke dalam tanah, tanah yang basah, cacing mulai datang. Kala jengking dan lipan ular mulai mendekat, ketika itu juga yang pertama membusuk darah, karena jantung mulai berdetak. Hari ini darahmu masih mengalir karena jantungmu masih berdegup. Cobalah lihat daging membeku berwarna hitam. Besok lusa berubah menjadi nanah. Nanah membusuk menjadi santapan cacing tanah. Jantungmu berhenti berdetak. 3 liter darahmu di dalam daging membusuk. Dagingmu pun ikut menggumpal. Dan engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Nama besar tinggal kenangan. Kalau pernah engkau datang melangkahkan kaki solat berjamaah ke masjid, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini mulut kami kunci. Selama ini mulut yang paling pandai mencari-cari alasan. Ini suaramu? Inikah rekaman MP3-mu? Bukan. Itu suara yang mirip dengan suara saya. Inikah gambar rekaman CCTV-mu? Inikah gambarmu yang direkam video? Bukan. Ini adalah konspirasi politik. Ini kejahatan musuh-musuh. Lidah tak bertulang. Sampai masanya mulutmu akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Saat mulut terkunci, siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tanganmu akan berbicara. Siapa yang akan bersaksi? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Inilah kaki yang pernah solat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Inilah tangan yang selalu memberikan wakaf, infak, sedekah. Inilah mata yang selalu membaca Quran, melelehkan air mata di tengah malam. karena meminta ampun silap salah dan dosa. Inilah telinga yang selalu mendengarkan tausiah, khutbah, ceramah. Inilah mata yang tak tersentuh api neraka. Ainani, ada dua biji mata. La yamassuhuman nar, tak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak bisa terpejam di tengah malam karena menjaga Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel. Laknatullah. Maka sejenak diajak merenung di hari Jumat, laki-laki yang gagah perkasa, sehat zahir dan batin, meninggalkan solat Jumat, tidak mau mendengar khutbah Jumat. Man tarakal Jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan solat Jumat tiga kali berturut-turut, tahawunan, sepele dengan solat Jumat, meremehkan hari Jumat. Taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Sakit bukan kutukan, miskin bukan laknat. Laknat di atas laknat adalah ketika kau sehat, tidak kurang satu apapun, rezekimu melimpah, hidupmu nyaman, tapi hatimu terkunci. Kenapa tidak pernah bersedekah tapi rezeki lancar? Kenapa tidak pernah sholat tapi badan sehat? Sesungguhnya engkau sedang dimainkan dengan istidraj. Rahmat bukan, dia kelihatannya seperti rahmat, sesungguhnya dia adalah laknat berbaju rahmat. Itulah orang-orang yang dipermainkan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami permainkan kalian dengan sesuatu permainan yang kalian tidak sadar. Wa umli lakum, aku ulur umurmu panjang, aku ulur rezekimu melimpah, aku ulur anak-anakmu sehat, aku ulur kekuasaanmu tetap bertambah. Inna kaidi matin, sesungguhnya engkau dalam tipu daya. Bersyukurlah kalau kau sakit dengan sakitmu itu dosa hilang. Bersyukurlah dengan susah kalau dengan susahmu itu kau ingat pada Allah. Tapi yang paling baik adalah al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat anaknya, kuat hartanya. Dengan kekuatan itu dia bisa menolong agama Allah. Dengan hartanya yang kuat itu dia bisa membangun masjid rumah Allah. Kalau kau bersyukur, maka itulah kenikmatan yang besar. Sampai masanya kau akan mati menghadap Allah. Ismasita, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan gaya Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan gaya Qarun, silakan. Mau hidup dengan gaya Namrus, silakan. Mau hidup dengan gaya Herodes, silakan. Tapi semua hanya akan tinggal kenangan semata. Yang kekal abadi tetaplah masjid dan ulama. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'an al-Azim. Bernafa'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي أيغور الصين وفي رهينيا وفي اليمن والعراق وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندرجره للخاصة ومن بلدان المسلمين عامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.